Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-Irab. Tafadhal. La ashabu al-ashrara abad al-dahri. La. لا نافية أصحاب فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا أشرار مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره أبدا الدهر أبدا filun ismun ismun mansubun min fi'li wa alamatu nasbi al fathatu dhahir ismu ish ismun mansubun bil fi'li tayyib ala mala mansubun bil fi'li sebagai apa abada ini yang sedang kita pelajari Muhammad. Lagi safar Muhammad. Safarnya agak jauh rupanya. Abada ismun mansubun bil fi'li. Mansubun bil fi'li al-dharfi zamani. Al-dharfi zamaniya, tayyib. Al-dharfi zamaniya, na'am. Al-dharfi zamaniya. Wa huwa mudaf. Al-dari mudafun ilayhi majrurun bil mudaf wa ala تجره الكسرة الظاهرة على آخره طيب sisanya sama ya abada sama dengan abada al-adhar abada al-abidin sama hanya saja al-abidin dia mudhafun ilai alamat tujarihi mada al-ya'u niabatan anil kasrah li'annau ja' mudhakkar sa'alim wal-nun mada i'wadu anittan win fismus. Adapun abadan lebih mudah lagi. Naam. La taqum fihi abadan. Baik, insyaallah khair. Ba'da. La. Mabniun 'ala sukun la mahrab. Taqum fi'lun mudhari'un majzumun bila nahyah. Wa alamatu jazmihi as-sukunu adh-dhahiru ala akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Ah. Farid, antum membaca yang menunduk kayak orang membaca. Undur ilayya wa la tandur ila al-kitab. Ah. Ana sebutkan la taqum selesai tadi ya. Fa'ilnya sudah tadi? Ah, sudah. Fihi sekarang, fihi. Fiha kujarin mabniun ala sukun la ma'lalu li'rob muttasilun mabniun ala al-kasri fi mahal jarun biharfi jar biharfi biharfi biharfi al-jarri na'am anak kayak dengar jar gitu na'am tayyib wal jar majrur بالفعل. أيه طيب. أبداً. أبداً ظرف الزمان منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. ماذا بقي؟ لا أقترف الشر أمد الدهر. إعرابنا sama dengan لا أصحب الأشرار. Persis ya. Iya kan? La nafiya aktarifu fi'l fa'il fa'ilnya dhamir mustatir fi wujuban takdiru ana ya kan syarra na'am mansubun bil fi'li maf'ul bih na'am sama persis na'am qara'tu hinan min ad-dahr ini aja nih faddal Ilyas qara'tu hinan min ad-dahr qara'tu انظر الي هنا ala sukun litisolihi bidami rabbil mutaharrik wa huwa ta wa dami fi mahalli rabbin fa'il hinan zarku zamanin mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al fathatu zahiratu ala aqihi min ad dahri baniyan ala sukun wa bil ya ay sakinain takhallusi min al-tiras sakinain na'am ad-dahri alamatu jarhi al-kasratu zahiratu ala akhirihi na'am wal jar majrur bi mahdhufin sifatun lihinan takdiruhu hinan mustaqiran ba'dahu qara'tu hinan takdiruhu hinan mustaqiran min ad-dahri min ad-dahri na'am pakai hafalan tadi itu baik kaidahnya jumlah atau syibhul jumlah ba'da nakirah di'rab sebagai sifah muta'alliq bi sifah na'li hinan na'am karena ini nakirah adapun setelah ma'rifah jumlah atau syibhul jumlah di'rab sebagai apa? Setelah ma'rifah sebagai hal. Nah, alladhi yaraka hina taqum. Fadhal, sara. Yaraka hina taqum. Alladhi ismul mausul mabaniyun ala sukun fi mahalli. Jadi sebelumnya wa tawakkal. Nah, ini kan fi'il dan fa'il. Alal azizir rahimi. Naam, jadi al-aziz ar-rahimi al-aziz majrur bi ala kemudian ar-rahimi naam juga majrur mengikuti al-aziz kemudian alladhi naam juga sebagai apa sebagai sifah naam jadi fi mahalli jarrin sifah li fadhal Al-Aziz Ar-Rahim. Ya, naam. Nifati Al-Aziz Ar-Rahim. Naam, alladhi yaraka. Mudari'un. Marfu'un li tajarrudihi 'ala an-nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'ala al-alifi. Ana amin dhuhuriha at-ta'azzur. Wa fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Muttasilun mabaniyun al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Hina zarfun zarfu zaman mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi. Bahwa mudaf takum fi'lun mudari'un marfu'un nitajarruhi al-nasibi wal-jazimi wa alamatu rafihi ad-dhammatul الضمه الظاهره على اخره وجملته فاعله في جواب فيه وجوبا تقديره انت وجملته فعليه مضاف اليه في محل جر للمضاف بقيه الجمله يراك الى اخره صلة الموصول لا محل لها من الإعراب ما نعيدنا ضمير مستتر فاعل يرى مقصده ها يا فاعل يرى يضم مستتر في جواز تقديره هو نعم ظرف المكان انتهينا باقي شيء نعم ظرف المكان قال ابن الأجر الروم رحمه الله وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه ظرف المكان adalah اسم مكان menunjukkan اسم menunjukkan tempat المنصوب بتقدير فيه yang dinasab dengan menakdirkan kata فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا wa ma asbaha dhalik, dan yang semisal dengan itu. Aqulu taqaddama anna dharfa naw'an, telah lewat bahwa dharf ada dua macam, dharfu zamanin wa qad sabaqa al-kalamu alayh, dan telah lewat pembahasan tentangnya, wa dharfu makanin, dan dharf makan wal kalamu al-ana fihi, dan pembicaraan al-ana sekarang fihi tentang dharf makan. Wa anna kullan minhuma, dan bahwa sesungguhnya masing-masing dari keduanya, yusamma maf'ulan fihi, dinamakan maf'ul fihi. Fa dharful makani huwa ismul makanil mansubu bitaqdiri fi nahwu jalastu amama syekhi, aku telah duduk di depan syekh. Jalastu, jalas fi'lun madin mabniyun ala sukun liittishalihi bi dhamir raf'in mutaharrik wa huwa ta'a dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il amama, fa amama dharfu makan li'annahu ismun mansubun waqa'a fihi al-hadathu, karena sesungguhnya dia adalah isim mansub yang dinasab oleh fi'il, waqa'a fihi al-hadathu, terjadi di dalamnya, padanya al-hadath, peristiwa, wa huwa al-julusu, yaitu tindakan duduk, peristiwa duduk. Ya, bitakdiri fi, dengan menakdirkan kata fi, ay jalastu fil makanil ladhi amama syekhi, aku telah duduk di tempat yang letaknya di depan syekh. Jadi duduk di suatu tempat yang tempat itu posisinya di depan syekh. Fil makan alladhi amama syekh. Nah, disitulah terjadi hadath, peristiwa duduk, yang dilakukan oleh al-fa'il, subyek, ya, dalam hal ini al-mutakallim. Wa amama mudhafun wa syekhi mudhafun ilaih majrurun bil mudhafi ala mutajarrid kasabi ala akhiri. Wa mithaluhu min at-tanzili qawlul aliyyil a'la, contohnya dari tanzil, Quran yang turun, firman Allah yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya, wa huwal qahiru fawqa ibadih, dialah Allah Ta'ala al-qahiru, yang memaksakan kehendaknya di atas seluruh hamba-hambanya. Naam, wa huwal qahiru fawqa ibadih, di'rab dulu, al-waw di sini isti'nafiyah, ya, jadi jumlahnya jumlah musta'nafah. Naam, huwal qahiru fawqa ibadih. Huwa indaman tafadhal Ibrahim. Waw isti'nafiyatun, huwa dhamirun munfasilun mabniun al fathi fi mahalli raf'in mubtada, al qahiru khabarun lil mubtada'i marfu'un bil ibtida' marfu'un bil mubtada' wa alamatu raf'i dhammatul dhahiratu ala akhirih. Fawqa dharfu makanin mansubun ala dzarfiyatil makaniyati wa alamatu nasbi al-fathatu dhahirat ala akhirih wa huwa mudhafun ibadi mudhafun ilayhi majrurun bil mudhaf alamatu jarri al-kasratu dhahirat ala akhirih wa huwa mudhafun al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun al-kasri fi mahalli jarrin bil mudhaf mudhafun ilayhi. Naam, fa kharaja bi qawlihi ismul makan, penjelasan satu persatu tentang definisi di atas. Keluar dengan ucapannya ismul makan, isim makan, isim tempat, ismu zaman, isim zaman. Ya. Wa kharaja biqawli al-mansubu, al-marfu' wal-majruru. Keluar dengan ucapannya al-mansubu, al-marfu' dan al-majrur. Nahu, makanu zaidin hasanun. Makanu zaidin hasanun. Makanu adalah isim makan, ya kan? Tempat zaid bagus, ya kan? Makan termasuk isim makan, tetapi dia tidak mansub pada kalimat ini, pada jumlah ini, melainkan marfu'. Limadha marfu'? Li'annahu marfu'un bil ibtida'i, sebagai mubtada. Tamam? Berarti dia bukan mansub sebagai maf'ul fi, sebagai dharf makan. Dia marfu', marfu'un bil ibtida'. Naam, i'rabnya lanjutkan. Abdullah, makanu mubtada'un وكانوا انظر إلينا وكانوا مبتدا مرفوعا بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره زيد وهو بالمضاف وعلامة جره وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره حسن خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب وجلست في مكان زيد وجلست في مكان زيد مكان جو اسم مكان tetapi di sini majrur jadi bukan maf'ul fi dhorf makan. Naam al-i'rab hamzah jalasa fi'lun ma انظر إليه جلس لاتصاله بضمير المتحرك وهو التاء والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب مكاني ب في وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف زيد زيد مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره نعم والجر المجرور متعلق بالفعل فلا يقال له ظرف maka tidak dikatakan pada keduanya ظرف tidak di'rab mansub ala dhorfiyah al-makaniyah enggak karena dia tidak mansub nah fil istilah dalam ya istilah. Adapun secara bahasa dia termasuk dhorf karena itu adalah tempat tapi dalam istilah tidak di'rab sebagai dhorf yakni mansub ala dhorfiyah al-makaniyah. Nah. Wa qawluhu bi taqdiri fi ay taqdiri ma'naha yaitu ya bi taqdiri fi ay taqdiri ma'naha yaitu dengan mengartikan maknanya. Wa huwa ad-dharfiyah maknanya dalam makna dharfiyah lingkup ruang tempat la takdiri lafziha la takdiri lafziha bukan dengan menakdirkan lafadznya kama taqaddama sebagaimana telah lewat nah tapi makna fa kharaja bihi ismul makani di mana lewat ini kama taqaddam la takdiri lafziha kama taqaddam taqaddama fi al-kalam ala dhorf za zaman sama di sana. Apa alasannya di sana? Coba lihat. Li'annahu qad la yashihhu at-talaffuz biha qabla ba'di adh-dhuruf. Karena mungkin saja tidak sah, tidak cocok dilafadzkan fi sebelum sebagian dhorf-dhorf itu. Ya kan? Itu alasannya kama taqaddam. Nah, fa kharaja bismul makanil mansub fa kharaja bismul makanil mansubu ala ghairi taqdirihi. Maka keluar dengannya isim makan yang dinasab. Nah, dia mansub tetapi ada ghairi taqdirihi dinasab ya, tanpa penakdiran fi nahwu ahbabtu makana zaidin. Nah, makana di sini mansub tapi tidak bisa ditakdirkan fi secara makna, tidak bisa dikatakan ahbabtu fi makani zaid karena maknanya aku mencintai ya tempat zaid. Fa makana zaidin maf'ulun bi, jadi dia mansub ala al maf'uliyah bihi la maf'ul fi. Tamam, bukan sebagai maf'ul fi tapi maf'ul bi karena al hadatha, karena sesungguhnya al-hadath peristiwa wa huwa al-hubbu yaitu cinta waqa'a alai jatuh atasnya wa lam yaqa' fi bukan terjadi padanya. Jadi al-hubb peristiwa hubb yang dilakukan oleh al-fa'il dalam hal ini mutakallim yang mengatakan ahbabtu jatuhnya atas tempat Zaid, kecintaan itu jatuhnya atas tempat Zaid. Jadi yang dicintai tempatnya Zaid, bukan cintanya terjadi di tempatnya Zaid kepada sesuatu, bukan. Tapi memang cintanya jatuhnya pada tempatnya Zaid. Jadi dia mencintai, saya mencintai tempatnya Zaid. Tamam. Nakhtim ad-dars bi'irab hadhihi al-jumlah. Fadhal. Zaid. ارفع احبب احببت فعل الماضي مبني على احبب احبب سكون اتصاله بضمير رفع متحرك هو التاء والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل مكان مفعول به منصوب للفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف زيد مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. نعم نكتفي بهذا جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.